إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار طيب إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله بارك الله فيكم. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bainama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzata yaum baina athhurina itu'tiya ikfa'ah. Tatkala Rasulullah alaihi wasallam suatu hari beliau berada di depan kami, kemudian beliau tertidur. Thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Ketika tertidur, tiba-tiba beliau mengangkat kepala beliau sambil tersenyum. Fakulna, maka kami para sahabat bertanya, ma adhaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Di sini Anas bin Malik menyatakan bahwasanya Nabi ketika mengangkat kepalanya beliau tersenyum. Tetapi ketika para sahabat bertanya, apa yang membuatmu tertawa? Tersenyum itu tabes sama. Kalau tertawa, dohika. Ini menunjukkan tertawanya Rasul itu tersenyum. Hanya kelihatan sedikit gigi, ya, gerahamnya. Nabi tidak pernah tertawa terbahak-bahak setelah beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj, ya. Dan sebelumnya pun tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Qala, maka Nabi menjawab, unzilat alayya anifan surah. Barusan saja waktu aku tidur diturunkan kepadaku sebuah surat. Faqara'a, kemudian beliau Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini barakallahu fikum asal mula, ya, turunnya surat Al-Kautsar. Summa qala, kemudian Nabi berkata, atadaruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Fakulna, maka kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Nabi menjawab, menjelaskan, fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla alaihi khairun kathir. Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang telah Allah janjikan sungai tersebut untukku dan padanya banyak kebaikan. Wa huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Dan sungai itu juga merupakan telaga, yakni sungai yang ada di surga, barakallahu fikum, itu kemudian mengalir dua aliran air menuju telaga. Di padang mahsyar namanya telaga Al-Kautsar. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang umatku akan mendatangi telaga tersebut. Aniyatuhu adadun nujum, bejananya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Barakallahu fikum. Ini hadis Anas bin Malik riwayat Imam Muslim. Barakallahu fikum. Tayyib. Untuk kajian sore hari ini dan insya Allah pada kajian di semua jadwal ana pada bulan Ramadan adalah tafsir. Ana ambil dari tafsir Muyassar dan juga ana ambil dari tafsir-tafsir yang lainnya seperti tafsir Syekh Utsaimin Juz Amma. Barakallahu fikum. Insya Allah nanti kalau jadwal berikutnya akan kita kopikan, ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Sekarang pada surat Al-Kautsar pada ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, ya, Al-Kautsar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut inna, nahnu, kami. Sebagian orang-orang kafir mengatakan kalian sendiri plin-plan. Katanya Allah satu. Kenapa Allah sering menyebut kami? Bukannya kami itu lebih dari satu? Maka jawabannya, ana itu bahasa Arabnya saya seorang diri. Kalau nahnu, kami. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sering menyebut nahnu untuk Allah sendiri. Itu dikarenakan litakdim, karena unsur pengagungan, ya, nahnu nazzalna dzikra dan seterusnya. Maka di sini inna, inna adalah huruf inna bertemu dengan nahnu, maka menjadi inna, boleh innana, boleh inna. Inna a'tayna al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu Al-Kautsar. Disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam tafsir, tafsir Muyassar barakallahu fikum, inna a'tainaka ayyuhan nabi al-khairal katsir fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai nabi kebaikan yang banyak di dunia dan juga di akhirat. Wa min dzalika, dan di antara kebaikan yang banyak tersebut adalah nahrul kautsar, sungai Al-Kautsar fil jannah, di surga. Allazi hafatahu khiyamul lu'lu'i al-mujawwah wa tinuhu al-misk, yang mana barakallahu fikum pada sungai Al-Kautsar yang ada di surga yang diperuntukkan untuk nabi alaihi salatu wasalam tersebut, pada tepi-tepinya itu terdapat kemah-kemah dari permata-permata yang berongga, luk-luk. Wa tinuhu al-misku, dan tanahnya berasal atau berupa misi. Ini sungai Al-Kautsar yang dimiliki oleh Nabi alaihi wasallam di surga. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lafaz Al-Kautsar dalam bahasa Arab itu adalah isim mubalaghah dari Al-Kasrah. Al-Kasrah itu artinya banyak. Tapi kalau Al-Kautsar sangat banyak. Ya, memakai wazan fa'alun kautsarun. Barakallahu fikum. Jadi para ulama menyebutkan makna Al-Kautsar itu adalah al-khairul katsir fid dunya wal akhirah. Kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Para ulama juga menjelaskan di antara makna Al-Kautsar juga nahrun fil jannah. Dikarenakan di antara kebaikan yang dimiliki oleh Nabi alaihi wasallam adalah beliau mendapatkan sungai di surga. Barakallahu fikum. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang sungai Al-Kautsar, Nahrul Kautsar yang ada di surga. Beliau menyatakan barakallahu fikum famin dzalika, dan di antara kebaikan yang banyak yang didapat oleh Nabi alaihi salatu wasalam an-nahrul azim adalah sungai yang besar alladzi fil jannah yang ada di surga. Yasubbu minhu mijaban ala haudihi al-mawrud, yang mana dari sungai Al-Kautsar tersebut dialirkan dua parit. Parit di sini bukan parit kotor ya, yang namanya parit itu adalah jalanan air. Dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga dialirkan dua parit ala haudihi al-mawrud menuju telaga beliau yang ada di padang mahsyar yang akan didatangi oleh orang yang banyak untuk meminumnya dari kalangan umat beliau. Jadi ada yang namanya Nahrul Kautsar, Sungai Al-Kautsar di surga itu milik Nabi. Ada juga yang namanya Haud Al-Kautsar, Telaga Al-Kautsar, dan itu letaknya di padang mahsyar. Barakallahu fikum. Air yang ada di padang mahsyar itu yang mana ma'uhu asyaddu bayadan, ma'uhu asyaddu bayadan minal laban, yang mana airnya itu lebih putih dari susu, wa ahla mudzaqan minal asl, dan lebih manis daripada madu, wa atyab raihatan, ya wa atyab raihatan minal miski, dan aromanya itu lebih wangi dari minyak misik. Wa hadzal haud fil qiyamah, dan ini adalah telaga yang ada pada hari kiamat, fi arasatil qiyamah, yang ada di padang mahsyar. Yariduhul mu'minun min ummatin nabi alaihi salatu wassalam, yang bisa mendatanginya hanya kaum mukminin dari umat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa aniyatuhu kanunyu bisama katroh wa hasanan, dan gayung-gayungnya itu, ya ciduknya itu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. baik itu dari sisi banyaknya maupun keindahannya. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya Al-Kautsar itu barakallahu fikum adalah kebaikan yang banyak. Di antara Al-Kautsar adalah bermakna Nahrul Kautsar, Sungai Al-Kautsar. Kemudian dari Sungai Al-Kautsar yang ada di surga dialirkan ya, dua aliran air yang Allah Subhanahu wa taala alirkan ke telaga beliau di padang mahsyar bernama Haud Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah, dan telaga Al-Kautsar tersebut hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun nabi-nabi yang lain, mereka memiliki telaga sendiri. Mereka memiliki telaga sendiri. Ya, sebagaimana dalam hadis Samurah riwayat Al-Imam At-Tirmidzi bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Inna likulli nabiyyin haudzon." Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Adapun telaga nabi yang di padang mahsyar bernama Al-Kautsar. Barakallahu fikum. Dan nabi menunggu kita semua di sana. Menunggu. Enggak peduli itu orang Arab, orang Tuban, ya, orang Malaysia, orang Indonesia, enggak peduli. Nabi menunggu umatnya di sana dari kalangan orang beriman. Nabi menyatakan sebagaimana dalam hadis Sahal bin Sa'ad riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Al-Bukhari, "Inni faratukum 'alal haud." Sesungguhnya aku menunggu kalian di telaga Al-Kautsar. Ditunggu. Pertanyaannya, bisa tidak kita minum? Itu. Kalau melihat, insya Allah melihat. Banyak orang yang melihat, tapi tidak bisa minum banyak. Barakallahu fikum. Disebutkan tentang ciri-ciri telaga Al-Kautsar sebelum kita membahas tentang siapa yang terhalang dari meminum telaga Al-Kautsar. Di antara ciri-ciri telaga Al-Kautsar sebutkan dalam hadis Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Haudi masiratus sahrin." Telagaku itu lebarnya telagaku, yakni telaga Al-Kautsar yang di padang mahsyar, lebarnya sejauh perjalanan selama satu bulan. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal miski. Dan aromanya lebih harum dari misik. Wakizanuhu kanujumis sama. Dan gayungnya, bejananya itu seperti bintang-bintang di langit. Ini telaga Al-Kautsar. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Dikarenakan Nabi menunggu umat beliau di telaga beliau Al-Kautsar, sebelum Nabi menunggu orang-orang yang bisa meminum di surga, beliau mengetahui umat-umat beliau dari ciri-ciri tertentu, yakni dari bekas air wudunya. Beliau menyatakan, "Fa'innahum ya'tuna yaumal qiyamah hurran muhajjirina min asaril wudu." Maka mereka umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan belang di wajah dan tangannya karena bekas wudu, yakni belang berwarna putih maksudnya, ya wajahnya itu berwarna putih dikarenakan bekas air wudu tatkala di dunia, ketika wudunya ikhlas, wudunya benar sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian tangannya juga berwarna putih. Wa ana faratuhum alal haud, dan saya menunggu mereka di telaga Al-Kautsar. Barakallahu fikum. Ketika orang-orang sudah berkumpul di telaga Al-Kautsar, mereka kehausan. Akhirnya barakallahu fikum mereka ya digiring kepada fase yang berikutnya, yakni mendatangi telaga Al-Kautsar ya, atau telaga-telaga yang lainnya bagi umat-umat yang lain sesuai dengan nabinya masing-masing. Maka barakallahu fikum, ternyata ada di antara umat Nabi alaihi salatu wassalam yang ternyata tersesat, tidak bisa datang ya, terhalang. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim rahimahumullah, Nabiuna alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ala layudadanna rijalun minkum an haudi, ketahuilah ada sekelompok orang yang mereka itu tersesat dari telaga. Kama yudadul ba'iru ad-dhal, sebagaimana unta yang hilang ya, mungkin kehilangan induknya, dia tersesat. Unadihim ala halumma, aku panggil orang tersebut, halumma halumma, kemari kemari. Fayuqal, maka dikatakan, dikarenakan orang itu tidak bisa datang memenuhi panggilan Nabi, maka dikatakan ketika itu ada yang menyeru kepada Nabi, innahum baddalu ba'dak, sesungguhnya mereka yang tidak bisa mendatangi telagamu itu, mereka itu telah merubah atau telah membuat perkara baru setelah sepeninggalmu. Fa'akul, maka aku katakan, kata Nabi, nanti pada hari kiamat, suhkon, suhkon, celaka, celaka. Barakallahu fikum. Sebutkan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, diantara orang-orang yang mereka tidak bisa mendatangi telaga Nabi, tidak bisa minum, barakallahu fikum, beliau Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan, fakullu, fakullun manirtadda an dinillah, fakullu manirtadda an dinillah, setiap orang yang murtad dari agama Allah, sudah Islam dia murtad. Kalau ini jelas. Yang kedua, au ahdasa fihi ma la yardahu Allah wa lam ya'dan bihillah, atau dia melakukan perkara baru dalam agama, sebuah amalan yang tidak Allah ridhoi dan tidak Allah izinkan, berbuat bid'ah. Barakallahu fikum. Tayyib. Maka inilah keutamaan sunnah. Di sini tidak disebutkan barakallahu fikum orang tertentu yang bisa memasukinya, entah itu orang kaya, miskin, tampan, cacat atau tidak, tetapi yang di atas sunnah. Maka akan bisa minum telaga Al-Kautsar. Barakallahu fikum. Tayyib. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa lamma dzakara minnatahu alaihi bihadzal khairil katsir, qala fa shalli li rabbika wanhar. Dan tatkala Allah menyebutkan pada ayat yang pertama, anugerah yang padanya mengandung banyak kebaikan, di antaranya adalah Nahrul Kautsar, Sungai Al-Kautsar dan Telaga Al-Kautsar. Qala, maka Allah berfirman pada ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Syukran lillah, dalam rangka sebagai wujud syukur kepada Allah, ala hadhihi nikmah al-azimah, atas nikmat yang besar ini, yakni Al-Kautsar. Antusolliya wa tanhara lillah, supaya engkau wahai Nabi salat dan menyembelih hanya untuk Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebutkan dalam tafsir Muyassar, fasholli li rabbika wanhar, tafsirnya fa akhlis li rabbika salataka kullaha, maka ikhlaskanlah salatmu semuanya untuk Rabbmu. Semuanya di sini mencakup salat 5 waktu, juga salat an-nawafil, salat sunnah. Wadbah dzabihataka lahu wa alasmihi wahdah, dan sembelihlah sembelihanmu hanya untuk Allah dan hanya di atas nama Allah, bismillah. Barakallahu fikum. Khawani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya sholat itu merupakan amalan yang terbesar setelah tauhid, setelah syahadat la ilaha illallah. Sholat merupakan amalan antara seorang hamba dengan Allah, ya, termasuk hak Allah yang paling besar. Dan dengan sholat itu, barakallahu fikum, akan mempengaruhi dan menentukan, ya, amalan hamba kesehariannya dan juga nanti pada hari kiamat. Sholat merupakan amalan pertama kali yang dihisab, ya, yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatu. Sesungguhnya amalan pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Ya, barakallahu fikum. Kalau sholatnya yang saat di dunia itu baik, diterima, faqad aflaha wa anjaha, kata Nabi, maka dia akan beruntung dan dia akan selamat dari neraka. Tetapi kalau sholatnya jelek, tidak diterima tatkala di dunia, faqad khaba wa khasira, maka dia akan celaka dan merugi, masuk neraka. Barakallahu fikum. Maka sholat, ya, harus ikhlas lillahi ta'ala. Demikian pula nahar. Nahar itu adalah istilah menyembelih untuk unta. Dikarenakan nahar itu caranya adalah ditusuk sini kemudian ditarik ke atas sedikit. Itu nahar. Kalau selain unta, sapi, kambing, maka itu disebut dzabhun. Nyembelih, ya, dengan barakallahu fikum, ya, memutus tiga urat, ya, sampai darahnya mengalir. Di sini barakallahu fikum disebut lafadz nahr, ya, dikarenakan barakallahu fikum ada yang menyatakan bahwasanya sholat di sini adalah berkaitan dengan sholat Idul Adha. Namun yang rajih adalah semua sholat. Dan nahar di sini disebut nahar. Mengapa Allah tidak menyebut fasholli li rabbika wadbah? Maka sholatlah untuk Rabbmu dan nyembelihlah untuk Rabbmu. Tapi wanhar. Dikarenakan barakallahu fikum, nahar itu lebih banyak keutamaan dan manfaatnya daripada dzabah. Ketika seseorang menyembelih unta, baik ketika dia ya berkorban Idul Adha atau dia menyembelih hadyu ketika dia haji, ya dia umroh tapi belum haji, tapi di bulan haji, maka dia wajib hadyu. Ya, kalau bisa unta. Barakallahu fikum. Dan Nabi disebutkan dalam tafsir Juz Amma Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau walihada ahdan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hajjatil wada mi'ata ba'ir. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah menyembelih di saat haji wada, haji perpisahan, sebanyak 100 unta. Haji wada 100 ya adalah haji perpisahan menjelang Nabi wafat. Wa nahara minha 63 biyadih. Beliau memotong 63 unta menahar. 63 unta menyembelih dengan nahar, 63 unta dengan tangan beliau sendiri. Wa a'ta Aliya ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu al-baqi fanaharaha. Sisanya 37 unta diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya menyembelihnya, yakni dengan menahar. Wa tasaddaqa bi jami'i ajza'iha. Maka Nabi mensedekahkan semua dari yang beliau sembelih illa bid'ah wahidah min kulli naqah, kecuali sedikit saja beliau ambil ya dari dagingnya. Fa akhadhaha wa ju'ilat fi qidrin, lalu beliau cemplungkan, masukkan ke kuali. Fa tabakhaha, beliau masak. Fa akala min lahmiha, kemudian beliau makan dagingnya. Wa syariba min maraqiha, dan beliau minum dari kuahnya, ya, gule unta. Wa amara bisadaqah hatta bijalaliha wa juludiha, kemudian Nabi memerintahkan untuk mensedekahkan semua setelah beliau makan, ya, sebagian besar dari apa yang beliau berikan juga sekaligus kulitnya. 100 ekor unta. Ya. Satu ekor unta barakallahu fikum ada yang harga 50 juta, 30 juta. Ya. Kalau 100, masyaallah. Barakallahu fikum. Tayyib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian terkait menyembelih, kalau nahar itu untuk unta, kalau menyembelih maka itu untuk selain unta, entah itu sapi atau itu kambing. Dan menyembelih barakallahu fikum hukumnya itu ada yang syar'i, ya, seperti menyembelih pada Idul Kurban, Idul Adha. Ada yang hukumnya wajib, yakni bagi orang yang umroh tapi belum haji, yakni haji tamattu dan haji qiran tapi di bulan haji, maka dia wajib barakallahu fikum untuk menyembelih hadyu. Maka itu wajib. Ada juga yang wajib apabila jamaah haji dia meninggalkan kewajiban haji, atau dia melakukan pelanggaran ketika haji, maka dia wajib untuk menyembelih hadyu. Ada juga yang hukumnya barakallahu fikum, ya, wajib di sini adalah bagi orang yang mampu, ya, tapi dia menyelenggarakan walimatul urus, ya, acara makan-makan ketika nikah, akad nikah. Ketika dia memiliki kewajiban, maka wajib bagi dia. Dikarenakan Nabi menyatakan aulim walau bisyatin. Aulim. Adakanlah walimah, makan-makan setelah akad nikah, walaupun hanya seekor kambing. Ini kalau dia mampu, kalau tidak mampu ya tidak apa-apa yang lain. Ada juga yang hukumnya sunnah, yakni ketika ikramud duyuf, dalam keadaan dia memiliki kemampuan. Misalkan dia memiliki berapa kambing, banyak. Ada tamu, dia ingin memuliakan tamu sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan tamu-tamunya dari kalangan para malaikat, yang ternyata sebelumnya beliau tidak tahu kalau itu malaikat. Disembelih, maka hukumnya sunnah. Ya, barakallahu fikum. Ada juga yang hukumnya mubah, menyembelih karena untuk dimakan atau untuk diperjualbelikan. Maka itu semua wajib membaca bismillah, karena Allah menyatakan fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu ikhlas lillahi ta'ala, dan sembelihlah untuk Rabbmu ikhlas lillahi ta'ala. Baik itu nahr, menyembelih unta, atau jebah, menyembelih selain unta, harus ikhlas lillahi ta'ala. Dan juga wa alasmihi wahdah, sebagaimana dalam tafsir, dan menyebut nama Allah, bismillah. Adapun kalau lupa, ini para ulama berselisih, bukan menyengaja, tapi lupa membaca basmalah. Ada yang menyatakan tetap tidak boleh dimakan, ada yang menyatakan boleh dimakan. Tetapi kalau menyengaja tidak membaca basmalah, ya, maka haram dan dia berdosa. Barakallahu fikum. Dan makan dan sembelihannya menjadi bangkai. Ada juga sembelihan yang bid'ah. Dia membaca bismillah tetapi untuk acara-acara yang tidak ada tuntunannya, maka tidak boleh dimakan sembelihan tersebut. Ada juga yang mengandung kesyirikan, yakni jelas-jelas ya dia menyembelih untuk selain Allah walaupun membaca bismillah. Ya, bismillah. Tetapi niatannya untuk selain Allah, nyiroro kidul misalkan. Barakallahu fikum. Kalau ini syirik, masih mending dia tidak baca bismillah. Ya, barakallahu fikum. Itu haram. Ya, barakallahu fikum. Kemudian pada ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus. Dalam tafsir Muyassar disebutkan, inna mubghidaka wa mubghidu ma jita bihi minal huda wan nur huwal munqati'u atharuhu al munqati'u min kulli khair. Sesungguhnya orang yang membencimu dan membenci sebagian apa yang engkau bawa wahai Nabi, berupa hidayah, berupa cahaya kebenaran, huwal munqati'u atharuhu, itulah hakikat orang yang terputus jejaknya. Al munqati'u min kulli khair, yang terputus dari segala kebaikan. Tidak peduli orang tersebut ya pada pandangan manusia itu banyak berbuat kebaikan, tetapi ternyata akhlak kepada Nabi membenci Nabi, atau dia tidak membenci Nabi tetapi dia membenci sebagian yang dibawa atau syariat Nabi. Maka barakallahu para ulama menyebutkan di antaranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Najdi At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Nawaqidul Islam, ya, bahwasanya di antara ya pembatal keislaman yang kelima adalah man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul alaihi salatu wassalam walau amila bihi kafara. Barang siapa yang membenci sedikit saja syariat yang dibawa Rasul alaihi salatu wassalam walaupun dia mengamalkannya, ya, maka dia kafir. Dia tidak ikhlas tapi mengamalkan, kafir. Dalilnya, dalilnya surat Muhammad, Muhammad ayat ke-9. Zalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa'ahbata a'maluhum. Fa'ahbata a'malahum. Hal itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan. Maka Allah menghapuskan pahala amalan mereka. Surat Muhammad ayat ke-9. Barakallahu fikum. Juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin barakallahu fikum dalam tafsirnya, ya, terkait orang yang beramal tetapi dia membenci apa yang dia amalkan, maka kharijun an-niddin, dia keluar dari agama. Repotnya itu murtad tanpa sadar. Makanya pentingnya belajar tauhid. Ya, pentingnya belajar tauhid. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita punya media, medsos, ya, ada WhatsApp, ya, kemudian ada Telegram, ya, cari faedah-faedah tentang tauhid, ya, kajian ustadz-ustadz kita tentang kitab-kitab tauhid, ya, diulang lagi, barakallahu fikum. Karena tauhid itu adalah dakwah Nabi pertama, dimulai dari tauhid, di tengah-tengah. Sebelum akhir Nabi meninggal juga tauhid, di akhir Nabi hendak meninggal juga tauhid. Di awal-awal Nabi ya mengajarkan tauhid, ya, mengajak dialog, ya, orang-orang musyrikin Quraisy kepada tauhid. Karena dengan tauhid, kalau sudah mantap akhirnya masuk Islam, maka barakallahu fikum, kejelekan-kejelekan yang lain itu akan mudah ditinggalkan. Tapi kalau orang pemabuk, peminum, langsung didalili tentang hukumnya haramnya mabuk gini-gini tanpa tahu tauhid, tanpa mengerti apa itu tauhid, ya, akan mudah untuk kecanduan lagi. Ya. Tapi kalau sudah mengerti tentang tauhid, maka menjalankan perkara yang ma'ruf, meninggalkan perkara yang mungkar mudah. Dan itulah dakwah para nabi dan para rasul. Dan di akhir Nabi sebelum meninggal, beliau juga ya mengingatkan tentang tauhid. Ya, ketika berapa hari, sekitar 5 atau 3 hari sebelum beliau meninggal, beliau menyatakan laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Barakallahu fikum. Jadi rata-rata orang-orang Yahudi Nasrani itu menjadikan kuburan nabi mereka atau sahabat nabi mereka seperti sahabat Nabi Isa alaihissalam jadikan masjid tempat ibadah. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan, "Lamma mata ibnuhu Al-Qasim radhiyallahu anhu qol." Maka tatkala putra beliau, putra Nabi alaihi salatu wasallam yang bernama Al-Qasim, semoga Allah meridhai beliau, tatkala wafat putra beliau yang bernama Al-Qasim, mereka musyrikin Quraisy qalu mengatakan, "Muhammad abtar." Muhammad telah terputus. Di sini kan disebutkan ya, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang yang membencimu, mereka lah yang terputus dari kebaikan. Di sini orang musyrikin Quraisy pernah mengatakan, memberikan julukan kepada Nabi dengan abtar, orang yang terputus. Muhammad abtar la yuladu lahu. Muhammad abtar, yakni terputus, yakni tidak memiliki cucu dikarenakan anaknya meninggal. Walau wulida lahu fahuwa maqtu'un nasl. Walaupun akhirnya punya cucu, pasti akan terputus juga ya nasabnya. Fabayyana Allahu 'azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat tadi menjelaskan, "Annal abtar huwa mubghidur rasul alaihi salatu wassalam fa huwal abtar al maqtu' an kulli khair." Sesungguhnya hakikat al-abtar, orang yang terputus adalah orang yang membenci Rasul. Maka dialah yang terputus dari segala kebaikan. Barakallahu fikum. Alladzi laisa fihi barakah. Kalau sudah terputus dari segala kebaikan, maka pada dirinya tidak ada keberkahan. Wa hayatuhu nadamatun alaihi, dan hidupnya penuh dengan penyesalan. Barakallahu fikum. Fa idza kana hadza fi mubghidihi fa huwa aidan fi mubghidi syar'ihi. Maka kalau keadaannya orang yang membenci Rasul itu seperti itu, maka yang membenci syariat Rasul pun seperti itu juga. Walaupun dia sholat liberal ya, tetapi membenci syariat Rasul, syariat poligami ya diselewengkan. Rasul itu hanya poligami dikarenakan kasihan kepada para janda. Maka kalau bukan seperti itu ciri-cirinya, tidak wajib poligami, begini-begini diselewengkan. Ini yang menyatakan bapak-bapak ya, ulama-ulama mereka. Padahal usut punya usut, mereka sendiri ingin poligami. Hanya saja takut sama emak-emaknya. Barakallahu. Ya, tidak ada ceritanya. Ya, laki-laki tidak ingin poligami. Ya, barakallahu fikum. Kemudian faman abghadha syari'at ar-rasul alaihi salatu wassalam aw abghadha syairah min sya'airil Islam, maka barang siapa yang membenci syariat Rasul atau membenci sedikit saja dari syariat Islam, maka barakallahu fikum, kata beliau, kharijun aniddin, maka dia keluar dari agama. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala surat Muhammad ayat ke-9, dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Hal itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ahbata a'malahum, melenyapkan pahala amalan-amalan mereka. Barakallahu fiik. Tayyib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Jadi kesimpulan pada penjelasan sore hari ini, surat Al-Kautsar ya bermakna al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Di antara makna kebaikan yang banyak adalah Nahrul Kautsar, Sungai Al-Kautsar yang ada di surga, yang tepi-tepinya itu ada kemah-kemah dari permata yang berongga, yang tanahnya dari misik. Kemudian mengalir dua aliran, ya, menuju padang mahsyar yang dialirkan dari Sungai Al-Kautsar tersebut, ya, menuju padang mahsyar, yakni sebuah telaga, Haud Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Barakallahu fikum. Nah, disitulah kita berharap kita semuanya bisa minum. Barakallahu. Wallahu taala bissawab. Naktafi bihadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul hikmah wa rahmah.